Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sebagaimana di dalam surah Yasin, Allah bilang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Semua yang ada di muka bumi ini kawin juga. Mimma tumbitul ar, pertama dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pepohonan itu semuanya kawin juga, Bang. Maka kita jangan heran ada pun dondong laki, ada pun dondong perempuan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pun ninjo laki, ada pun ninjo perempuan. Biasanya pun ninjo laki, yang kuntilanak ada banyak. Ternyata pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan kawin juga. Ada pasangannya juga Allah ciptakan. Kemudian apa? Wa minhum. Wa min anfusihim. Dan dari jenis diri kita sendiri. Manusia Allah ciptakan laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Wadon pasangannya lanang, lanang pasangannya wadon. Kalau laki mulu enggak ada wadon, kedebong pisang habis. Ngawang. Sebaliknya perempuan mulu enggak ada lanangnya, tumpuan ngosek aja ngosek. Jadi jelas pasangan laki perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau ada sekarang laki demen laki, perempuan demen perempuan, PA. Sekarang muncul, Pak. Indonesia nih, negeri kita udah banyak kaum LGBT. Nenek-nenek bingung LGBT apaan, Ustaz? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Apa itu lesbian? Perempuan demen perempuan. Perempuan kawin sama perempuan, gay laki kawin sama laki. Ini lebih-lebih dari binatang manusia, Bang. Di Indonesia LGBT jumlah pasukannya itu hampir 2 juta lebih. Dia bikin seminar di Bali, dia bikin seminar di Jakarta. Terakhir rombongan LGBT datang ke Presiden Jokowi minta dilegalkan bahwa laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Ini udah lebih-lebih binatang udah. Kita dari dulu sampai sekarang belum nemu, Pak, ayam jago kawin sama ayam jago. Laki kawin sama laki, bau dia rumah bau. Ayam aja tahu, Bang, mana laki mana perempuan. Itu ayam yang dagingnya halal, ada binatang yang haram. Anjing, babi haram tuh. Anjing aja tahu, Pak, seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing perempuan. Sengaja di Indonesia dijauhkan dari ajaran agama. Dijajah dari kalangan artis dulu. Artis ada juga yang benar, ada juga yang kagak benar. Kalau yang benar kayak beliau, Ustaz Haji Akri. Beliau bukannya pelawak awalnya, dasarnya memang beliau ngaji pesantren. Walaupun di pesantren nyolong ikan mulu dulu. Ya, tanya orang yang beliau. Bukan ikan doang, colong sendal. Pernah kesetep seminggu di kamar kiai, kocinya diambil. Dijajah dari kalangan artis dulu, Dangdut Akademi dewan jurinya siapa? SJ. Udah pakai inisial aja. Dan pakai disebut namanya, kalau kita sebut namanya berarti kita melanggar kode etik jurnalistik. Kode aja udah, inisial SJ, Saiful Jamil. Sebut juga mah. Ya, nenek bingung, SJ apaan Ustaz? Susu jahe. Makanya jangan sampai Pak ajaran agama sudah dijauhkan. Maka terjadi pernikahan ada dua, rasa cinta dan sayang, mawaddah warahmah yang Allah berikan dan ciptakan kepada kita masing-masing insan, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki, dasarnya cinta dan sayang. Mula-mula dari pandangan mata dua insan ketemu, waduh, terasa ada cinta getaran dalam dada, masuk ke dalam relung yang paling dalam, nyut-nyutan di dalam dada. Sehari gak berjumpa, kangennya, rindunya, galaunya luar biasa. Tidur miring, terbayang wajah dia. Tengkurap, salah, serba salah tidur. Kadang-kadang tengah malam galau, selalu kebayang wajah si doi. Bikin status di Facebook. Saking kangennya sama pacar, apa yang Anda pikirkan? Ketik malam-malam, gue bikin status di malam yang sunyi sepi. Ya malam sunyi. Ku goreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai. Aku tak peduli kau milik siapa, karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Paragraf baru, bikin hashtag Markona sayang. Ja. Nenek bingung hashtag apaan, pager nek. Itu ditumbuhkan rasa cinta dan sayang. Nah, cinta dan sayang ini disalurkan melalui apa? Agama kita Islam menyalurkan cinta dan sayang harus melalui pintu pernikahan. Pintu pernikahan ini terjadi prosesnya. Cinta dan sayang jangan sampai ada kecemburuan di antaranya, bahkan cinta dan sayang berubah. Waktu pacaran kentut ditahan depan pacar. Yang ada udah jadi laki bini depan laki, prak prak prak prak. Pantat kegrengselnya. Berubah cinta. Yang tawanya kencang yang suka kentut depan laki. Bu. Bu. Ini cinta jangan berubah. Waktu pacaran doang, wah hidup gua kondangan pakai baju samaan, gandengan tangan, mesra banget, jalannya becek kolokan. Hati-hati ayam beb, jalannya ecek. Dia yang punya anak 2-3, bini minta anterin kondangan. Bang, berangkat kondangannya, berangkat tewek, emang gak bisa. Bini pulang kondangan, laporan, bang tadi saya kepleset, mata lo kotok kali, naik. Cinta dan sayang jangan sampai berubah. Waktu di taman doang, nganten baru mesra, makan suap-suapan. Gitu punya anak 2-3, laki sakit, pengen bagi suapin sama bini. Pengen ngomong bini, makan-makan kagak lu bang, mampus-mampus lu. Dia udah berubah. Maka rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah, gak segampang balikin telapak tangan. Pengantin baru besok selesai akad nikah, lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa, dunia akhirat. Ketika laki-laki mengucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat mengucurkan air mata, nangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Ini dengerin bu. Makanya Rasulullah sampai ngomong, kalau manusia boleh nyembah sesama manusia, kuperintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya. Saking gak boleh. Kenapa istri berbuat dosa, suami berbuat dosa? Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa, dosanya buat suami doang. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat. Bu, lagu-lagu budak nih. Ini. Maka Islam ngajarin dan nganjurin sakinah mawaddah warahmah, membina rumah tangga. Oh, masih-masih bulan madu mah enak, sebulan dua bulan orang nikah nganten baru enak, masa-masa indahoy. Ntar kalau setahun dua tahun di situ baru kelihatan ada piring yang beradu, baru kelihatan ada gelas yang beradu. Kenapa? Aslinya suami kelihatan, aslinya istri kelihatan. Maka dasari semua itu membina rumah tangga dengan apa? Pertama, nilai-nilai agama ditanamkan di dalam rumah tangga. Istri doyan ibadah, suami doyan ibadah. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji. Alhamdulillah. Kalau bini doyan ngaji enak bang. Belajar ilmu ustazah, diamalin depan laki rumah tangga. Dandan juga cakep kalau bini yang soleha. Biar laki betah, servis tingkatin, bu. Banyakin minum air daun sirih, bapak kan jamblang minum. Nah, makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener. Islam ngajarin ke situ. Dandan yang rapi, bedak merah bela, bibir cempaka. Bagaimana laki betah di rumah, dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriap, kayak kucing lanak pakai biangnya. Gue biarkan nyari kutu. Matur kutunya jeli-jeli banget. Tidur asal jadi depan TV, jadi tidur ngembrek kayak toko basah. Udah langkah-langkahin bocah mulut tidur depan TV. Kita kata sakit, makanan doyan. Hanya kalau gini sakit meriang, dibawa ke dokter lah, kagak sembuh, lama sembuhnya. Bini panas dingin, meriang panas dingin, kagak sakit nih, dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa ke toko emas. Beliin 20 gram, wow, gerigap langsung bangun. Ya boh, kadang-kadang terbalik, bini suruh dandan cakep, laki kagak mau modalin. Bener bu, jangan kondangan doang rapi bu, kalau kondangan ibu-ibu sekarang budak kamera bela, bibirnya cempaka bu, buka lemari baju yang mahal yang cakep, minyak wangi ketek lain, leher lain, lewat depan lakinya serbang wangi banget, kondangan, bilang tidur sama laki bocurut bu, siung pipinya bau autan, deketin, bau 188, remason, dia bilang di mana-mana, bro. Mana bekas bawang, habis ngerokin. Laki yang ngomong, mana yang gue cium ini, pedes semua lu. Gue bangkis semua lu, laki. Ini ciri-ciri istri yang soleha dipandang sama suami, mampu menggembirakan hati suaminya. Maka seorang istri yang baik di dapur, kalau lagi di dapur, ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu. Kalau lagi di ruang tengah, seorang istri harus lebih-lebih dari ratu. Dandan yang cakep, suami pulang kerja, sambut dengan wajah yang cantik. Kalau di dalam kamar, istri harus lebih-lebih dari jablay. Gak boleh goyang ngecor ngebor, silakan. Yang penting goyang sendiri, kamar sendiri, depan laki sendiri. Kayaknya gampang, puan mau, laki mau bang. Bu, jangan dilawan, jangan ditimpalin. Laki marah-marah mulu, jangan timpalin, ajak ke kamar, rebahin. Pilih yang mana bang? Kagak ngeribut. Termasuk berumah tangga, ajaran Islam terapkan dalam rumah tangga. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Amin. Kalau bini doyan ngaji, insya Allah udah enak dah. Hormat melaki nurut, dandan rumah cakep resep ngeliatnya. Kalau kurang dandan, hati-hati bu. Servis kurang di rumah, laki godaan di luar berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Oh, perempuan yang godain kita ya bang. Perempuan rambut merah kayak Belanda Jonggol. Saman megok batang warut, betisnya gunting badi, matanya kuil bagong dia banget. Oh, perempuan itu mau bang. Kalau kita kurang servis bu, ngebetah ada laki di rumah. Akhirnya kita nyesel sendiri, curiga sama laki. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki dicurigain, dicemburuin mulu, akhirnya bener gak pulang-pulang. ibu yang nyesel sendiri. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bahwa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku kawin lagi. Siti Badriah, kalau laki udah kawin lagi, apa boleh buat? Akhirnya dia betah sama istri muda. Ibu selaku istri tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rita Sugiarto. Kalau kelamaan tersisi, akhirnya terima kalah istri tua. Ku terima kalah, memang harus mengalah. Ngalah pun. Ngomong-ngomong ngalah mulu, akhirnya sakit hatinya. Akhirnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ngomong-ngomong sakit, cita-cita tak. Sakit mulu, meriang. Aku meriang, aku meriang ya. Salah ngundang Ustaz ini. Ini masih mendingan, Bu. Ntar nih mau mengaji, akhirnya PA-an lagi. Salah siapa ngundang orang PA kedua? Tapi banyak yang pada ngikut tawa semua. Berarti pada PA berjamaah. Bu, ayo kembali ke agama. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Terapkan ibadah dalam rumah tangga. Orang membina rumah tangga, Pak, enggak sebulan, dua bulan, tiga bulan, enggak. Bukan hanya ukuran dunia saja, tapi dunia akhirat. Kenapa? Nikah adalah ibadah. Jangan pernah mempermainkan ibadah. Yang namanya nganten baru sebulan, dua bulan masih enak. Masa-masa bulan madu. Masih sayang-sayangan. Tapi ujian berumah tangga, oh begitu besar dan banyak. Jangankan kita orang biasa. Rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasul, banyak yang diuji. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas. Nggak mungkin. Nggak diuji kalau nggak pengen naik kelas. Kenapa? Karena orang mau naik kelas perlu diuji. Jangan kita nggak pernah sekolah ngikut ulangan, kagak pantas. Artinya ujian pasti bakal datang. Dasarnya nilai agama, insya Allah aman. Ternyata kalau nggak dasar agama, Bu Pak, luar biasa sekarang banyak kejadian. Pacaran 7 tahun, nikah baru 3 bulan, kelar. Kayak di Rohingya ini. Helikopter. Makanya ini pentingnya, Pak, kita berumah tangga dasarnya agama. Bahkan Rasul bilang, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan banyak mendirikan sholat dan perbanyak baca Quran. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholat adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih oleh Allah. Mintanya bagaimana, Ustaz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau minta enggak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau gue minta gak ngomong, ribet. Anak kita minta gak ngomong lagi, tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Tangannya, begini doang. Bapaknya bingung, motor apa peda, begini doang. Bini minta beliin cincin sama laki, kagak ngomong lagi, nyolek. Lakinya bingung, ya kita meremelik, ntar malam aja ngapa tuh. Ini kalau udah salah, ngomong apa gak minta. Makanya mintanya kudu ngomong. Bahkan salah satu guru saya bilang, yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga kita, dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat. istri yang enggak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Suami yang enggak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Anak yang enggak sholat, anak yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Bu, bu, makanya insya Allah kalau diterapkan sholat berjamaah, musholat jauh Ustaz, masjid jauh, ayo jamaah, suami jadi imam, Allahu Akbar, istri di belakang, Allahu Akbar, anak di samping lagi celingukan, Allahu Akbar, selesai sholat, istri soleha langsung cium tangan suaminya, habis cium tangan cipika cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah ongkosnya gede, belum kelihatan nyium Hajar Aswad rada ribet, di rumah udah ada Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Maka suami kita pulang kerja, ya Allah, batu hitam sampai. Langsung aja bu endus. Kadang-kadang nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Wah, laki pulang sembayangin, aku sih tuh berupa ngereduain saya bang, ya maafin bang. Maafin saya bang, gue sama bang. Lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Ya Allah. Kasar, jangan terapin. Subuh bangunin laki kita. Subuh bangunin laki. Subuh bangunin laki. Subuh bangunin laki. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Bang, bang, bangun bang. Udah 6:30 siangan, subuh cepetan. Lakinya bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang, buat pegangan. Kalau langsung bangun, takut jatuh. Langsung bangun dia, mbak yang udah eneng cepetan, eneng sholat, udah 6:30 subuh vakum, lempengin barisannya. Bini nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, lepok, udah 6:30 ribet. Wow, Akbar, wow, Akbar. Bisa baca Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini yang letup dalam hati, buset. Udah siang, Yasin. Lakinya ngerti ilmu agama, diingat kalau kata guru di pengajian di Majlis Taklim, kalau kita lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya satu ayat doang, sah, praktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Bininya letup, gua kira dibaca semua. Enak kok ibadah terapin rumah tangga, sholat cakep, maghrib baca Yasin, ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya, kelar sholat maghrib Yasin ke bed malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Suami masuk kamar dehem. Shadaqallahul azim. Istri yang paham atau lagi punya anak, baca Yasin aja habis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta tetein. Boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji nggak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena. Sambil ngaji sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tanzilal Azizir Rahim. Tergigit. Lebutnya gelagapan dalam mukena. Iya, dia bocah aja rasanya nyusu malam sama nyusu siang lain. Lo kaget dong ya? Ya Allah. Orang kegigit, gua aja kaget. Bo, enak, indah, terapin bacaan Al-Quran. Ini luar biasa, indahnya Islam itu di situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menyontohkan. Apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah. Bahagia bukan ada di rumah gedung. Bahagia bukan karena jabatan tinggi. Tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma. Atap rumahnya pakai pelepah korma. Tapi berani berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya ngelihat ada sedal terbang, piring melayang, penggorengan ngitir, belum pernah. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa dua insan yang dijadikan satu oleh Allah? Oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna. Apalagi perempuan, Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin takut patah, dikerasin takut patah, didiamin. Ya begitu. Makan hati. Makanya perempuan, apalagi sekarang, tantangan zaman, tensi ekonomi makin tinggi. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Perempuan. Jangankan duit, baunya duit aja juga paham dia. Emang bawaan lahir perempuan emang udah kodratnya. Enggak matre. Ibu perempuan, cewek enggak matre, Pak. Emang udah bawaan lahir. Bawaan lahir perempuan tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji sama ustadahnya. Emosinya bisa hilang karena ngaji sama ustadahnya. Yang enggak hilang, mata duitan. Duit udah kita umpetin di mana, ketemu. Duit apa nih di bank kita bisa dipin? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lu. Dia siap. Tuh makanya baru biasa. Ada yang nanya ibu-ibu jamaah sama saya, Ustaz, kalau kita punya suami teman pelit banget sama kita, boleh gak duitnya kita colong? Dulu saya jawab, ibu dulu yang jawab. Saya bilang kalau emang suami kita pelit, boleh duitnya dicolong. Umpama ibu minta belanja nih, bang, belanja bang, duit bagi duit aku buat belanja nih, beli makanan sayur semuanya, belum ada beras, bang, ini mau masak, gak ada launya, mau duitnya gak ada. Lu minta sama gua lagi, emang gua lagi kegemiannya duit, kita sendiri, emang gua nyalon, belum tembus juga urusan, emang belum gol-gol. Gak ada duit, lu minta sama gua, lu minjem kayak masa apa kesana, dia meleng, dia tuh dompetnya periksa. Periksa dompet lagi kita, kok. Lihat, periksa, oh ada cepean baru, berarti bohong. Comot tuh cepean, 100 ribu. Beliin semua, belanjain, abisin, beli lauk yang enak-enak, 100 ribu abisin, setengah 12 kan laki minta makan, neng makan neng lapar banget, neng keluarin semua, yang kita beli, yang kita masak semua lauk tuh keluarin tuh, kaget laki kita, kata lu gak punya duit, ini lauk banyak banget enak begini, alhamdulillah bang, ada rezeki yang gak disangka-sangka, enak bener neng masakan neng, oh enak bang, duit haram enak banget. Dosa lah kan, makan bareng. Oh, makanya bu, insya Allah ada hikmah semua itu kalau pakai agama, tanemin agama. Jadi istri, kewajiban suami adalah haknya seorang istri, kewajiban istri adalah haknya seorang suami. Bahkan Quran berbicara, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Kenapa istri dan suami diibaratkan pakaian? Karena pakaian fungsinya buat menutup aurat. Merek nomor belakangan, model nomor belakangan, tapi fungsi pakaian pertama nutupin aurat. Istri dan suami harus bisa menutup aib keduanya. Yang kedua, fungsi pakaian buat kebanggaan. Saya bangga pakai peci, saya bangga pakai kerudung, saya bangga pakai baju koko, saya bangga pakai sarung. Kenapa? Karena pakaian fungsinya kebanggaan. Istri dan suami harus jadi kebanggaan. Saya bangga melihat kamu kakanda. Begitu mestinya. Walaupun kata orang abang itu pendek, hitam, buluk, tapi di depanku, di depan mataku, engkau laksana Arjuna bagiku. Biarin hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya. Istri pun begitu dipuji dengan suaminya. Mama, walaupun mama kayak butelan kentut, tapi di depanku mama ada laksana Sri Kandi bagiku. Begitu musinya. Kenapa? Cakep istri dipandang orang tergantung suami. Keren suami kita dipandang orang tergantung bini. Kan ada aja orang ngomong, bini siapa sih orang enak dilihatnya, ya Allah, pakai kudungan biru, bajunya biru muda, pulang ngaji, hormat, nurut sama laki, cium tangan sama lakinya, ada yang nyentuk di belakang, itu bininya RW, tuh, RW kebawah cakep. Tapi gak sedikit orang ngomong, bini siapa sih orang udah hitam, pendek, bogeh, lawan mulu laki, gua temu laki, lawan mulu, itu bininya RT, tuh, RT kebawah jelek, bukan RT sini, bukan, sono di laut. Karena pentingnya begitu, Pak. Islam bicara indah semuanya. Kalau kita ngikutin ajaran agama, insya Allah aman. Ayo terapkan nilai-nilai ibadah, nilai agama dalam membina rumah tangga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sakinah mawaddah dapat terwujud. Perjalanan begitu jauh. Yang namanya pengantin baru, masih baru. Jangankan muda ketemu muda, biar aki-aki ketemu nenek-nenek jadi pengantin baru. Kolokannya keluar. Itu aki-aki nyebut pisang, pura-pura gak bisa. Apa dia bilang, moicang nek, moicang. Neneknya nepuk, halo icang aki cik gua au. Dikasih, nenek icang aki. Dipegang kombeng, beki. Rupanya pisangnya kematangan. Bener bang, ada kejadian di kampung saya. Aki-aki, girokwat, nikah, nenek-nenek, kawin. Malam pertama aki-aki ngomong, udah nek, udah jangan panjang bulat begitu. Buka baju lah, jangan pakai baju kuset begitu. Neneknya tuh, udah tanya bulat ini, Ki. Pas deket-deket, wah kulit keriput. Baju kusut. Ya, makanya Masya Allah, Pak, ini berkah. Nilai agama. Kenapa? Kalau istri dan suami udah paham agama diterapkan dalam membina rumah tangga, insya Allah, duriah-duriah anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Emak bapaknya orang-orang baik. Alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan nih besok Anita Muhammad Idrus biar jadi sakinah mawaddah warahmah, dikekelin jodohnya. Ya, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan berkah dunia, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doain Bapak Haji Saifuddin Zuhri yang besok hajatan sekaligus, kita doain biar penter, jangan hujan, biar enggak ada halangan, semua yang diundang, yang jauh, yang dekat pada nyampe semuanya. Habis hajatan enggak punya utang, mudah-mudahan berkah semua, jangan sampai ada hujan. Kita doain kalau memang kagak hujan pakai pituah. Orang dulu pituahnya ada, kodok, kenal kodok? Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang itu biar teduh, kayak apapun enggak bakal turun. Itu benar, yakin orang tua dulu. Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang biar teduh, kayak apa enggak bakal turun. Insya Allah. Emang lu ngomong salah bro? Iya, kalau kodok diikat dilompat-lompatan. Kodoknya yang kagak turun, hujannya mau. Ya, memang lemot banget nih, lola. Mudah-mudahan berkah dah, amin ya Robbal Alamin dah, itu aja. Ya, ini aja, ntar dilanjutin musan bung aja kerja. Kepada beliau, ya kami persilahkan, Bang Haji, mohon izin, udah nggak pakai MC lagi, beliau langsung aja. Jadi Bang Haji, ya ada. Ustaz Haji Akri Patrio yang sering kita lihat waktu Ramadan di SCTV jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron PPT Para Pencari Tile. Para Pencari Tile, Para Pencari Tuhan. Ini dia orangnya. Iya, Masya Allah. Senyumnya dong. Kiss bye dong. Iya. Iya. Iya. Jalannya dong yang bener. Iya. Iya. Iya. Inilah contoh.